Sampai sekarang sudah kurang 13 album. 13 album ya, dari tahun 89. Abun selo hidup beli penuh noda lo. Sekarang sangat gampang sekali jadi penyanyi ya. Kayak dulu perlu proses gitu ya. Benar-benar berjuang dari nol. Jadi beli kalau manggung itu suka nggak pakai sandal. Si kalung bungkul tekonnya nasi goreng spesial. Sahabat DMV, Sabtu ini kita akan ngobrol bareng Bli Widi Widiana di DMV New Hits pukul 10 WITA. Jangan lupa nonton ya. Buat beli antum mara spesial.